Pugaga laira tai apostel tippu siba. Si Saulus geti riu-riu le iku krusamba imateyake si pasi uli Tuhan Yesus. Einia ka imam sabeu, tidonangan surat pugege, kaunen kaparurukada tai Yahudi ka Damaskus, bule kase isese si uli arat Tuhan, temanteu ele tena nalep kabe nangan sia abit ka Yerusalem. Katengan enungan, amalegrengan nia ka Damaskus, tulut torenangan nia pato si bara ka manua. Belek nia kapolak, arep nangan nganga si pasikukua kamatania. Saulus, Saulus, nukukukru koda aku. Kuanangan si Saulus. Kasih ekeu Tuhan. Kuanangan. Aku tek Yesus si kukrum. Tapoi suruake ekeu, kenan kalagai, ailu itu kuwa kamatam galaya kenenu. Saale nia geti, tenan leksia rio, meng, ara-arep poik nganga. Tapoi ta'anai araico kasepa. Tu surunangan si Saulus. Matake nangan matania. Tapoi ta'an aico apapa. Ukake rangan kabenia rapalulu nia ke Damaskus. Telungangogoi buruk nia ta'e maico matania. Samba ta'e pukokom ta'e pulolo leknia. Ke Damaskus aisara si pasi ulu si pooni si Ananias. Pakonyong nangan tubuh nia si Tuhan ke matania kuanangan. Ananias. Alegi nangan nia. Ai koi aku Tuhan. Kuanangan kamata nia si Tuhan. Surua ke ekeu, kenan ka enungan si puoni si Maroipo, gabanungan kalalep Yudas, sara si puoni si Saulus si bara ka Tarsus. Kinenegit ai nia maninindou, samba kabagat pai cokat ai coan moi sara si Rimanua si puoni si Ananias, masih rape ute nia, bule imai cok minca mata nia. Alegi nangan nia si Ananias. Tuhan, amai gingan sia aku arep masih kuat pagalayat Sri Manua nekne. Igi jo ai galai katubuda si punenanu ka Jerusalem. Samba ayoi sene, ayalaan gege kata imam sabeu. Masih kabe sangamberi si pesogai onim. Tapoi kuanangan kamata nia si Tuhan. Kenan le. Aipoi pugalai si pilikku leknia masih pa arep oningku kamatada si puarat sabulungan samba terimata samba leuk ka bangsa Israel. Aile kupaicok kamatania kipa igit bayratet nia kalulut oningku. Lepa Esiananias gurut nia kalalep tone make nangan kabenia kautet nia kuanangan. Saraina Saulus, aikoi nia ke le aku si Tuhan. Ia te Yesus si pakoinong tubuh nia kekeu ka enungan anuoise. Bule imaincok mincak matam. Samba isop-sop ekeu ketsat si punenan. Ia geti bele ai bele kamatania kele susuru. Maicok nangan mincak matania. Suru nia raut nangan nia. Lepa ai pukom maron nangan mincak tubuh nia. Tapoi mukudu pele si Saulus piganga waipa ka Damaskus. Masih paale si pasi ului. Tada keknangan leu mengantoman ka uma parurukat. Masih munengake pekalayat Yesus toga teka manua leknia. Sangamberi si pasi arep makise kabagada kuarangan. Tak iyane si pasi mamateyake si pasi sisogai onin Yesus ka Jerusalem. Sambaleu amoyania se masih kabek sia. Itaroake sia kata imam sabeu. Tapoi memele itu tupai ronia si Saulus. Pat pun yang nangan sia ta Yahudi si kudu ka Damaskus, kalulut ipatoila kamatada Yesus nekne nyate Kristus. Pasat pigang awo pa, isi ake rangai ta Yahudi masih mateyake si Saulus. Tapoi isi ada nekne ayagai le si Saulus. Jago rangan leo sangamberi matad baliu lagai, sinago samba sinoibo, bule ramateyake nia. Tapoi sinoibo, ala rangan nia si pasi uli nia, gorosun ake rangan nia kawagat garaga kateitei gelit lagai. Sege nia ka Yerusalem, sibonangan masih paale si pasi ului, tapoi amaloto leksia sangam berida katubu nia, aipoi tak matonem bagada babaliuna nia si pasi ului. Si Barnabas le ayalak nia, pabit nangan nia katai apostel, nunua ke nangan kamatada iicok nasi Tuhan si Saulus kainungan, samba patitibu ake nania si Tuhan, samba emenia mengantoman kaonin Yesus ka Damaskus. Paalinangan siya si Saulus mugajak sambada ka Jerusalem samba kabagat emele ipungan toman kaonin Tuhan. Samba ta Yahudi sipunganganga nganga Grika leu ipatibuake samba ipaukuleake tapoy besi ake rangan ramatiake niya. Kele aragay nene sa paamian ambitrangan niya ka Kaisaria lepa konia kerangan niya ka Tarsus. Katetere niya nene marogdang le paamian kasangaliot Yudea, Galilea samba Samaria. Paamian meme maroron samba mu parabuat kabagat loto kay Tuhan samba mu urau igida kalulut paroman ketsat sipunenan. Pasat nene gejenginangan si Petrus sangaliot lagay samba ibalaw le sia sipunenan sikudu kalidda. Sedda sesenangan Sara sirimanua sipuoni si Enea simasakit balung arurangan taitu susuru ka pereman nia. Kuanangan kamatania si Petrus. Eneas, ialiake ekeu Yesus Kristus, suruake ekeu, purun ake peremannu. Tusurunangan leu si Eneas. Sangamberis pula lagai kalidda samba kasaron masi icok nia, mato nemnangan bagada kai Tuhan. Kayope, aisaras pasi ului sinanalep si puoni Tabita, kangangan Grika Dorcas Tibonania Simatsura. Bulan maigi galajet simaeru ay galay, samba maigi ay kau panguruat kasimageba. Tapoy kakokoy nenda, bara oringin niya, mate niya. Lepa arabuy tubuh niya, galangake erangan niya kabili kapata. Lagay lida malegrele kayope. Kele ara-arep si pasi ului kababarat Petrus kalida, konia kerangan rua temanteo masisogay niya manindo. Ponan simola kakai. Suru si Petrus, e niya paleyake nangan siya. Sege siya sedda, ambitrangan niya kabili kapata. Oi araoi kamatania tenanalep silumang. Ay siya musosow, paicok nangan kamatania lepey sama komak sigalay Dorcas, ay pelik niya muririmanua. Kuanangan si Petrus rabela sangambrida, lepa purekuk nangan manindo, lepa beliwake nangan tubuh niya kasimamate kuanangan. Tabita, surua ke ekew. Mata ke nangan mata niya, kele ay ico si Petrus putukuk nangan. Uka ake nangan kabe niya si Petrus isurua ke niya. Lepa sugay nangan sangamberi si punenan, samba tenanalep si lumang, rio ake nangan niya kamatada si kuririmanua. Maarep nangan si babara nene kasangadio lagay yope, maigirangan si matunembaga kay Tuhan. Pasat nene, kudu pele si Petrus kayope, pigangagogoy pa kalalep Simon tukang kulit.